Indonesia bersama Desa Rekot dan Nendra Mose Dela Kerasman dan juga Cakru. Ketemu aku kangen marang sliramu, tunggu cecero ning sandengku ku tombo kangenku. Mas aku wis ning sandengmu, yen wis cecer terus kendang opo, ojo di sio-sio waktu sing wis ono. Ada Cakru kan? Ada Nela kan? DSA Record? Yeah. Dan Indra Music. Asik coy. Sayang sing biyen wis tau ilang, sekarang dirimu datang. Teng teng trip iku opo, ojo niko niko, saru dirungokno tonggo mengko disawat foto. Dek, omonganku ora saru, ojo kesusu nesu, ojo kesusu nyeladu. Mas, omonganmu kok awuran, senenganmu kok pringisan, ojo gawe penasaran. Yes, assalamualaikum. Ora saru iki. Berduaan. Curhat-curhatan gitu. sekarang dirimu datang. Oh, pengen trip iku opo ojo niko niko saru diru ono tonggo mengko di sawat foto. Dek, omonganku ora saru, ojo kesusu nesu, ojo kesusu ngelatu. Terpaksa.